فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوان في الله عزكم الله. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampaikan faktor yang ke-8, yaitu bahwa al-firqatul mubtadi'ah, kelompok-kelompok bid'ah, mengklaim sebagai pengikut manhaj salafus salih Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi klaimnya mereka atau pengakuan mereka adalah pengakuan yang kosong dari bukti dan kosong dari dalil, sehingga pengakuan-pengakuan mereka itu tak ubahnya bagaikan pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasara ketika mereka mengaku kalau mereka itu adalah penghuni surga. Mereka mengatakan la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Maka Allah jawab pengakuan mereka itu dengan sabdanya tilka amaniyuhum. Itu hanyalah sebagai angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkan burhanakum, dalil-dalil kalian kalau kalian itu benar. Pengakuan firqatul mubtadi'ah, kelompok-kelompok bid'ah, bahwa mereka pengikut manhaj salaf Ahlu Sunnah wal Jamaah, tak ubahnya bagaikan pengakuan Fir'aun ketika Fir'aun mengatakan bahwa tidaklah aku menunjukkan kepada kalian kecuali jalan keselamatan. Karena itulah maka pengakuan-pengakuan firqatul mubtadi'ah, kelompok-kelompok bid'ah, bahwa mereka pengikut manhaj salafus saleh Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah pengakuan yang berakhir dengan kehancuran dan kebangkitan. Seperti ungkapan sebuah syair, wad'awa ma lam tuqimu 'alaiha bayyinatun abna'uha adaya. Pengakuan-pengakuan selama tidak dibangun di atasnya bayyinat, bukti-bukti dan dalil-dalil, abna'uha adaya, hasilnya adalah kehancuran. Maka pengakuan semata tanpa bukti ataupun tanpa dalil akan tertolak. Seperti ungkapan sebuah syair, wa kullun yadda'i waslan bil Laila, semua mengaku ada hubungan cinta dengan Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidaka, sedangkan Laila tidak mengakui cintanya mereka. Disebutkan di sini oleh al-Mu'allif halaman 61. Famin da'awa al-ariyadati allati sarrafat wa gharabat huna wa hunaka ma qalahu al-Hasan al-Banna. Di antara pengakuan-pengakuan yang muncul, allati sarrafat wa gharabat, yang memenuhi timur dan barat, di sini dan di sana, adalah ungkapan Hasan al-Banna, muassis Hizbul Ikhwanil Muslimin. Ia adalah pendiri organisasi Ikhwanil Muslimin, di mana organisasi Ikhwanil Muslimin ini didirikan di kota Iskandaria, Mesir, pada tahun 1347 Hijriah. Dan pemikiran utama dari gerakan Ikhwanul Muslimin ini adalah pertama menyebarkan dakwah kepada tauhid. Karena mereka beralasan bahwa kesyirikan yang tersebar di kalangan umat saat ini bukan kesyirikan dalam hal ibadah, sehingga tidak perlu mendakwahkan tauhid. Tetapi kesyirikan yang menyebar di seluruh penjuru dunia itu adalah syirkus siyasi, kesyirikan dalam hal politik. Karenanya dakwah mereka lebih menitik beratkan kepada politik ketimbang menitik beratkan kepada tauhid. Kemudian pemikiran mereka yang paling menonjol yang kedua, seperti yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, adalah bahwa mereka ingin mendirikan daulah Islamiyah di dunia dengan cara mengkudeta. Dengan cara mengkudeta, yakni menggulingkan pemerintahan yang ada dan diganti dengan pemerintahan yang baru tanpa melihat sisi maslahat dan sisi mudharatnya. Dan pemikiran-pemikiran ikhwanul muslimin yang lainnya sangat banyak yang bertentangan dengan dasar-dasar prinsip Islam. Namun walau demikian, ternyata Hasan al-Banna, penggagas ataupun pendiri Hizb Ikhwanul Muslimin ini, dia mengatakan, "Ya qaumana, hei qaum kami, inna nunadikum, sesungguhnya kami menyeru kalian, wal-Qur'anu fi yaminina, Al-Qur'an ada di tangan kami, wassunnah fi shimalina, dan as-sunnah ada di tangan kiri kami, wa amalus salafis salihin min abna'i hadhihi al-ummah qudwatuna, sedangkan amalan para salafus salih dari generasi umat ini qudwatuna, adalah panutan kami." Ini pengakuan Hasan al-Banna. Qultu, aku katakan, inna hadhihi ad-da'wa al-qawiyata 'ala al-burhan yuqtiluha min asasiha al-mabadi' allati yaqumu 'alayha hizb al-ikhwan al-muslimin min al-mu'assis ila asghar munawwar fihi. Sesungguhnya pengakuan yang kosong dari dalil dan bukti ini digugurkan oleh konsep yang dibangun Hizb Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Minal mu'assis, dari mulai pendirinya, yakni Hasan al-Banna, ila asghari munawwari fihim, sampai para pemikir yang telah terinya. Ucapan Hasan al-Banna yang mengatakan bahwa amalus salaf, amalan para salafus saleh adalah contoh ataupun panutan kami, itu ternyata digugurkan dengan konsep yang dia buat sendiri di dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Walastul an bisada bidayani dalika tafsiriyah. Aku tidak akan menjelaskan hal itu secara terperinci saat ini. Faqad kufina dalika fi adadin minal mu'allafatil mawjudah fi zamanina hadha. Karena kita telah dicukupkan dengan beberapa karya-karya yang telah ada di zaman kita ini, yang menjelaskan betapa bertolak belakangnya antara ucapannya dengan amalannya. Faminjul kumul mu'allafat, di antara karya-karya itu yang menjelaskan betapa jauhnya sesungguhnya Hasan al-Banna dari amalan salafus saleh adalah sebuah karya yang berjudul At-Tariq ila Jama'atil Umm wa Qafat ma'a Kitab lid-da'wah lid-du'ati faqat. Kemudian kitab Adwa'u Islamiyyatun 'ala Aqidati Sayyid Qutb wa Fikrihi. Juga kitab Maqa'il Sayyid Qutb fi Ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Awasim Bima Katata Sayyid Qutb min Al-Qawasim. Juga kitab Al-Mawd Az-Zallal fi Aqfa'ul Zullal atau Maulid Az-Zallal fi Aqfa'ul Zullal. Kemudian juga kitab Da'watul Ikhwanil Muslimin fi Mizan Islam. Juga Haqiqatul Da'wah ila Allah Ta'ala. Juga kitab Al-Qudbiyah Hiya Al-Fitnah Fa'ribuha wa ghairuha katsir, dan yang lainnya banyak sekali. Walakin aktafi bi ibtali hadhihi ad-da'wa bima qalahu Hasan al-Banna haitsu qala. Akan tetapi dalam kesempatan ini aku akan cukupkan untuk menggugurkan pengakuan Hasan al-Banna adalah dengan ucapannya sendiri, di mana dia mengatakan balu na'mal bima ittafaqna 'alaihi wa liya'dhar ba'duna ba'dan bima ikhtalafna fihi. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati di dalamnya, dan kita saling memaafkan atau saling memaafkan antara sebagian kita dengan sebagian yang lain dalam perkara yang kita perselisihkan di dalamnya. Ini ucapan Hasan al-Banna. Isinya adalah racun, namun gambaran luarnya adalah mati. Kenapa kita katakan bahwa ucapan ini isinya adalah racun? Karena siapapun orangnya yang mengikuti prinsip ini atau kaidah ini, maka dia akan kompromi dengan berbagai macam kebatilan. Dia akan kompromi dengan berbagai macam ketidakadilan. Bahkan dia akan kompromi dengan berbagai macam kekufuran. Makanya Syekh Ubaid al-Jabri ketika disampaikan ucapan Hasan al-Banna ini kepada beliau, beliau mengatakan, dari kaidah inilah bertolaknya propaganda teologi pluralis. Teologi pluralis itu adalah seruan penyatuan agama. Seruan penyatuan agama ini bertolak dari kaidah yang digagaskan oleh Hasan al-Banna. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati, dan saling memaafkan sebagian kita dengan sebagian yang lain dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Kita tidak boleh melihat dari agama apa sebulan, Yahudi, Nasrani, Majusi, atau yang lainnya. Kita lupakan dulu dari agama apa dia datang. Yang paling penting adalah kita kerjasama dalam apa yang kita sepakati. Kita tidak boleh melihat dari kelompok mana sebulan, dari Syiah atau Sufi atau Rafidhi atau Ahlus Sunnah. Kita lupakan dulu perbedaan-perbedaan itu, dan sekarang kita sepakati apa yang kita jadikan tujuan bersama. Ini ikhwan muslimin. Qala Syekh Ibn Baz rahimahullah, berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, amma udru ba'dina li ba'din bima ikhtalafna fihi falaysa 'ala ikhlaqihi. Kata Syekh Ibn Baz, adapun memberikan udur sebagian kita kepada sebagian yang lainnya dalam perkara yang kita perselisihkan di dalamnya, falaisa ala itlaqih, maka tidaklah secara mutlak harus begitu. Fama kana min masail al-ijtihad allati yaqtadiluha falwajib adam al-inkar fiha. Maka perselisihan yang termasuk bagian dari perkara-perkara ijtihad yang luput dalilnya, yang wajib adalah untuk tidak memberikan pengingkaran di dalamnya. Amma ma qala fa nas min al-kitab wa sunnah fal wajib al-inkaru ala man qala fa nas. Adapun yang menyelisih nas dari kitab dan sunnah, maka yang wajib adalah memberikan pengingkaran kepada siapa saja yang menyelisih an-nas. Ini kata Syekh Ibn Baz. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, hafizahullah, asma'u rabbihi ala ahadihim. Ketika membantah kepada salah seorang dari kalangan mereka, ikhwan muslimin, wa hadhihi ad-da'watu, seruan ini, yakni seruan yang dikumandangkan oleh Hasan al-Banna, يمكن أن ينادي بها أي مخالف ولو عظمت مخالفته. Adalah sangat memungkinkan untuk dipropagandakan oleh orang-orang yang menyimpang sebesar apapun penyimpangannya. Maksudnya bahwa semua ahli bid'ah itu mereka akan bersembunyi di balik kaidah yang digagaskan Hasan al-Banna. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam perkara yang kita berbeda di dalamnya. Sudah, lupakan walaupun akidah kita beda. Lupakan walaupun manhaj kita berbeda. Bahkan sungguhnya kaidah yang digagaskan oleh Hasan al-Banna ini akan dijadikan senjata utama oleh kalangan ahli bid'ah. Lakinnaha, akan tetapi, la tajri ma'a baqa'i 'ala al-mazahib al-batilah. Kata saya, tidak ada manfaatnya bila staf berada di atas mazhab yang batil. Wa qala Syekh Bakr Abu Zaid, berkata Syekh Bakr Abu Zaid, wa hadha taqidun hadithun fasidun. Kaidah ini adalah kaidah yang bid'ah, fasidun, kaidah yang rusak. Idza uzra liman khalafa fi qawati al-ahkam fi al-islam fa innahu bi ijma'il muslimin la yasughu al-uzra wa la tanazul 'an al-musallimat al-i'tiqad. Kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid, kaidah ini adalah kaidah yang bid'ah, kaidah yang rusak, sebab tidak ada uzur bagi siapa yang memiliki prinsip hukum-hukum Islam. Karena sungguhnya dengan kesepakatan kaum muslimin tidak ada uzur di dalamnya dan tidak boleh mengalah dari patokan-patokan i'tiqad. Artinya bahwa kita tidak boleh mau untuk kerjasama dengan satu kelompok yang mengkafirkan sahabat, yakni Syiah Rafidhah. Kita tidak boleh mau untuk kerjasama dengan satu firqah yang menjadikan nyanyian itu sebagai bagian agamanya, yaitu Sufiyah, yang menjadikan mimpi-mimpi rujukan dalam hal agamanya, ini Sufiyah. Karena hal itu adalah berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip hukum Islam. Wa qala Syekhuna Ali ibn Muhammad al-Faqih, guru kami berkata, yakni Ali bin Muhammad al-Faqih, وهذه القاعدة المطلقة دون قيد. قاعدة ini kaidah yang mutlak, yang digagaskan oleh Hasan al-Banna, دون قيد, tanpa ada ikatannya. Fasidatun wa batilatun, ini adalah kaidah yang rusak dan kaidah yang batil. Biannahu bi ijma'il muslimin annahu la yasugh al-'udhr wa la tanazul an musallimat al-i'tiqad, sebab dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa tidak ada uzur dan tidak harus mengalah atau tidak boleh mengalah dari meletakkan dasar-dasar i'tiqad, dasar-dasar akidah. Jadi kaidah yang digagaskan Hasan al-Banna ini dibantah habis oleh para ulama, sebab kaidah itu adalah kaidah yang merusak. Ya. Kaidah itu kaidah yang mendorong manusia untuk kompromi dengan segala macam kebatilan. Qultu, aku berkata, fatabayyana, maka jelaslah, anna hadhihi alqa'idata tubtilu madda'ahu min anna 'amal as-salaf as-salih min hadhihi al-ummati qudwatuhu huwa wa jama'atuhu. Jelaslah bahwa kaidah ini yang digagaskan oleh Hasan al-Banna menggugurkan apa yang diakuinya, bahwa amalan salafus saleh dari kalangan umat ini adalah panutannya dan panutan para pengikutnya. Wa mimma yubtilu da'wahu aydan ma qalahu fil ijtima' alladhi hadarahu ma'a lajnatin mushtarikatin amrikiyah britaniyah. Di antara yang menggugurkan pengakuannya Hasan al-Banna adalah ucapannya ketika menghadiri muktamar ma'alajnatin musyarikatin amrikiyah britaniyah bersama lembaga kesatuan Amerika dan Inggris. Qala, dia berkata, Hasan al-Banna, وَالنَّاحِيَةُ الَّتِي سَأَتَحَجَّتُ عَنْهَا نُقْطَةً بَسِيَطَةً. Bagian yang ingin aku kemukakan di sini adalah satu titik yang ringan, yang sepele saja, kata dia. مِنَ الْوِجْهَةِ الدِّينِيَةِ, yakni dari sisi agama. لِأَنَّ هَذِهِ النُّقْطَةَ قَدْ لَا تَقُونُ مَفْهُومَةٌ فِي الْعَالَمِ الْغَرْبِ, sebab titik ini terkadang tidak banyak dipahami oleh dunia barat. Walihada, oleh karena itulah, fa inni uhibbu an uwaddihaha biqitar, aku ingin untuk menjelaskannya dengan singkat, kata Hasan al-Banna. Maka dia mengatakan, di dalam muktamar tersebut tentunya yang dihadiri oleh orang-orang kufar, dan dia dalam hal ini sebagai atau dianggap sebagai perwakilan dari orang Islam karena dia menisbatkan dirinya dakwah beragama Islam. Katanya, fa uqarrir, saya tetapkan, anna khusumatana lil yahud laysat diniyah, bahwa permusuhan kita bersama orang-orang Yahudi atau terhadap orang-orang Yahudi laysat diniyah, bukan karena agama. Ini kata Hasan al-Banna. لأن القرآن الكريم حظ على مصافاتهم ومصادقتهم, sebab Al-Quran yang mulia telah mengarahkan, telah menganjurkan untuk berbuat baik terhadap mereka orang-orang Yahudi dan mempercayai mereka orang-orang Yahudi. Kemudian katanya, والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية, sedangkan Islam itu adalah syariat seluruh manusia sebelum menjadi syariat suatu bangsa. وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا, sedangkan Allah telah memuji mereka orang-orang Yahudi dan menjadikan antara kita dengan mereka ittifaqan, ada satu kesepakatan atau ada satu kesamaan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kemudian dia mengangkat ayat, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahli kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kemudian lanjutnya, وَحِينَمَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَسْأَلَةَ الْيَهُودِ تَنَاوَلُهَا مِنَ الْوِجْهَةِ الْإِقْتِصَادِيَةِ وَالْقَانُونِيَّةِ, ketika Allah ingin membicarakan tentang orang-orang Yahudi, maka Allah membicarakan dari sisi ekonomi dan perundang-undangan. Allah berfirman, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَذِي حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ وَحِلَّتْ لَهُمْ, karena kedzaliman dari orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka al-qayyiba, perkara-perkara yang baik. Wahillat lahum, yang sebelumnya dihalalkan untuk Tuhan. Dan dari ucapannya, ucapan Hasan al-Banna ini, kita dapat memahami bahwa menurutnya tidak ada beda antara Islam dan Yahudi. Sebab kata dia, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi itu bukan karena agama. Berarti dia menganggap bahwa Yahudi dengan Islam itu sama, tidak ada beda. Ini semua diakibatkan dari gagasan yang dikemukakannya, kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam perkara yang kita berbeda di dalamnya, sampai dengan orang-orang Yahudi seperti itu. Sedangkan anak kecil saja mereka paham bahwa permusuhan antara Islam dengan Yahudi itu adalah karena agama. Karena anak-anak kecil itu banyak menghafal Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Balil Yahudu wan Nasara ya'lamuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa biha wa kaffara mukhalifaha." Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara sendiri, mereka mengetahui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus biha dengan membawa permusuhan terhadap mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa kaffara mukhalifaha, dan mereka tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkafirkan mukhalifaha siapa saja yang menyelisihinya. Mithlu amrihi bi ibadatillahi wahdahu la syarika lah, seperti perintahnya agar beribadah kepada Allah saja, tidak ada syarikat baginya. Wa nahyihi an ibadati ahadin siwallah, dan larangannya dari beribadah kepada seseorang selain Allah. Wa mithlu mu'adatihi lil yahudi wan nasara wal musyrikin wal sabiin wal majus, dan seperti permusuhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Yahudi, Nasara, musyrikin, sabiin, dan juga orang-orang Majusi. Aku berkata, kata penulis, ta'ammal akhi al-qari salamahu rahimahullah, lihatlah saudaraku ucapannya, yang ucapan dia Hasan al-Banna, ya tabayyan anna al-yahuda anfusahum ya'lam. Ta'ammal akhi al-qari, perhatikanlah wahai saudaraku pembaca, kalamahu rahimahullah, ucapannya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yatabayyan anna al-yahuda anfusahum ya'lamuna jayyidan. Jelas dari ucapannya beliau bahwa orang-orang Yahudi mereka sendiri mengetahui dengan baik anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi mu'adatihim, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus bi mu'adatihim, dengan membawa permusuhan terhadap mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Fa kaifa biman yantasib aw yantib nafsahu lis-salafiyyah zawran wa buhtanan. Lalu bagaimana dengan orang yang menisbatkan dirinya kepada Salafiyah, tentunya dengan kedengkian dan kedustaan. Wa ma hadza yaqul, kemudian dia mengatakan, fa'ufarru, aku tetapkan, anna khusumatana lil yahudi laysat diniyah, bahwa permusuhan kami, permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi, laysat diniyah, bukan dari urusan dunia, bukan urusan agama. Padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri tahu kalau Muhammad itu diutus dengan membawa permusuhan terhadap mereka. Tetapi ini Hasan al-Banna mengatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena agama. Padahal Hasan al-Banna adalah orang-orang yang dilulukan oleh para pengikutnya, dikatakan sebagai asy-syahid, sebagai orang yang syahid, diberikan rekomendasi oleh para pengikutnya asy-syahid. Al-Mujaddid, diberikan rekomendasi sebagai reformer, pembaharu dalam Islam. Al-Alimul Kabir, diberikan gelar sebagai alim yang besar oleh para pengikutnya. Padahal hakikatnya Hasan al-Banna adalah seorang yang jahil. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hadha buhtanun 'adzim. Tidak patut bagi kita untuk mengatakan yang seperti ini. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah, hadza buhtanun 'adzim, ini adalah kedustaan yang besar. Wa qala Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Indama uridat alaihi hadhihi al-maqalah," ketika disampaikan kepada beliau ucapan Hasan al-Banna bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena agama, maka kata Syekh bin Baz, "Hadhihi maqalatun batilatun khabithatun," ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang jelek. Al-Yahud min a'dan nasi lil-mu'minin, orang-orang Yahudi itu adalah musuh utama bagi kaum mukminin. Hum min asyarrin nas, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Bal hum asyaddun nasi adawatan lil mukminin ma'al kuffar, bahkan mereka adalah manusia yang paling keras permusuhannya terhadap kaum mukminin. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Engkau akan mendapati bahwa manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang asyraku, menyekutukan Allah. Tiba-tiba Hasan al-Banna mengatakan, permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena agama. Lantas karena apa?